Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mubawthir rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan akidah Imam Qutaybah Ibn Said Al-Bansi rahimahullahu taala. Pada halaman 14 berpegang dengan perintah dan menjauhi larangan. Berkata Imam Qutaybah menjelaskan keyakinan para imam dan para ulama Islam yang dikenal keteguhannya berpegang dengan Islam dan Sunnah. Katabliyahu wal-akhdu bima amara Allahu azza wa jal wal-nahyu amma nahallahu anhu. Mengambil segala hal ya Allah azza wa jalla perintahkan dan mencegah segala sesuatu ya Allah larang. Jadi ini ada dua pembahasan. Yang pertama berpegang dengan perintah, yang kedua menjauhi larangan. Dan ini termasuk dasar dan pondasi dalam keislaman. Karena seorang muslim itu dia menyiapkan dirinya untuk melaksanakan segala yang diperintah. Sebagaimana dia juga menyiapkan dirinya untuk meninggalkan segala yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, hendaknya kalian berhenti. Hendaknya kalian berhenti. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَكُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak pantas seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan yang lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Dan Allah firman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Tidaklah demi Rabbmu, sungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim yang memutuskan di antara mereka. Menerima apa yang kau putuskan dan berserah diri dengan sebenar-benar penyerahan diri. Iya. Maka segala yang Allah perintah, kita berpegang dengannya. Dan apa yang Allah larang, kita menjauhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila saya perintah kalian dengan sebuah perkara, lakukanlah perkara itu sesuai dengan kemampuan kalian. Sebagaimana kalau dilarang dari sebuah perkara, diperintah untuk meninggalkannya. Iya. Maka inilah seorang muslim dan muslimah dalam kaidah hidupnya. Itu keyakinannya. Karena hidup ini adalah seorang menghamba kepada Allah, tunduk berserah diri kepadanya. Iya. Di dunia ini tempat beramal, tidak ada hisab. Dan di hari kiamat, disitulah hisab dan tidak ada amalan. Hanya mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia saja. Kemudian di halaman 15, ikhlas karena Allah. Kata beliau, wa ikhlasul amali lillah. mengikhlaskan amalan untuk Allah. Ada dua hal yang kita garis bawahi. Yang pertama kedudukan ikhlas, yang kedua kewajiban mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Ikhlas itu hal yang memiliki kedudukan sangat penting pada keyakinan seorang hamba. Iya, karena dengan keikhlasan inilah amalannya diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Jadi perintahnya seperti itu, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Kemudian di akhir ayat dikatakan wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi ini kelurusan agama dengan hal tersebut. Jadi ikhlas ada lambang penghambaan. Karena itu disyaratkan keikhlasan itu pada diterimanya amalan. Iya. Dengan keikhlasan ini dia dijaga dan dipelihara oleh Allah dari dosa dan maksiat. Nabi Yusuf alaihi salam dijauhkan dari kekejian, dari dosa dan maksiat karena keikhlasan beliau. Kadzalika linadrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikian kami palingkan dari Nabi Yusuf kejelekan dan kekejian. Sungguhnya Nabi Yusuf itu dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Dan iblis akan menyesatkan siapa saja yang dia mampu untuk menyesatkannya supaya punya kawan-kawan di dalam neraka. Tapi iblis sendiri mengaku bahwa ada yang diperkecualikan, dia tidak mampu menyesatkannya. Illa ibadatan minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mereka itu ikhlas kepadamu. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la yajillu alaihinna qalbun ri'in muslim." Ada tiga perkara yang hati seorang muslim itu tidak mengandung gil, tidak mengandung kebencian, hasad, tidak mengandung penyakit. Kalau ada pada hati, kalau ada pada dirinya tiga perkara ini, maka hati itu tidak akan mengandung gil sama sekali, tidak akan mengandung dengki dan hasad sama sekali. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Yang pertama, mengikhlaskan amalan karena Allah. Sebab seorang kalau dia ikhlas dalam amalannya, dalam perbuatannya, maka hatinya hanya mengharap kepada Allah, hanya mohon kepada Allah. Dia riba terhadap ketentuan dan apa yang datang dari Allah. Jadi itu yang pertama ya. Kalau ada di hati, membuat hati itu bersih, tidak ada hasad dengki. Yang kedua, wa ta'atu ulatil umur, taat kepada pemerintah. Yang ketiga, luzumu jama'atil muslimin, komitmen terhadap jemaah kaum muslimin. Karena inna da'watahum tuhitu min wara'ihim, karena dakwah mereka itu akan melingkup mereka dari segala penjuru. Nah, ini kalau tiga hal ini terbentuk pada hati kaum muslimin, nah inilah yang mempersatukan, memperbaiki keadaannya. Ya, karena itu banyak dari hal yang kadang terjadi kita perlu memeriksa dari keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di belakang keikhlasan itu ada kebaikan. Jadi kalau ada sesuatu dari amalan baiknya, amalan salihnya tidak berlanjut dengan kebaikan, maka ini mungkin dari keikhlasannya ada hal yang perlu dia rapikan, perlu dia lebih perbaiki. Ini yang kedua, kewajiban mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Ini kewajiban. Sebab itu syarat diterimanya amalan. Ikhlas. Tanpa ikhlas, amalannya tidak diterima. Iya. Sebagaimana dalam ayat tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ddin. Tidaklah mereka diperintah. Ini menunjukkan bahwa agama dibangun di atas perintah. Illa liya'budullaha, supaya mereka beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahu ddin. Dia mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dia mengikhlaskan agama hanya untuknya. Jadi harus ada ikhlas. Kemudian dia mencocoki sunnah Rasulullah. Kemudian dia bertauhid. Ini tiga syarat. Dari syarat diterimanya amalan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَأْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, liqa, berjumpa dengan Allah. Apa maksudnya siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah? Ya, semua kita pasti berharap. Semua dari kita pasti berjumpa dengan Allah, suka maupun tidak suka. Siap maupun tidak siap. Riba maupun tidak riba. Tapi sih, mana berjumpa, yaitu perjumpaan yang membawa kenikmatan. Karena itu ditafsirkan dua penafsiran. Siapa ingin berjumpa dengan Allah, maksudnya dia menghadap kepada Allah di hari kemudian dalam keadaan dia gembira berjumpa dengan Allah, itu tafsiran yang pertama. Ya. Berjumpa bermakna mulaqah. Yang kedua, berjumpa bermakna melihat Allah. Siapa yang berharap melihat Allah pada hari kiamat, akan datang ya pembahasan melihat Allah. Kajian kita ini. Dia adalah nikmat yang paling agung di surga. Siapa yang berharap melihat Allah, hendaknya dia siapkan dua syaratnya. Lanjutan ayat, fal ya'mal amalan shaliha. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang shalih. Amalan yang shalih itu adalah amalan yang dia ikhlas di dalamnya dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan dia berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Rabbnya. Harus ada tauhid dan ikhlas. Nah, ini dua syarat. Atau ini tiga syarat ya terkandung di dalam ayat dari syarat diterimanya amalan. Karena itu kita wajib untuk mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah. Ini dari keyakinan yang hendaknya dipahami. Agar supaya seorang itu dalam beramal dia selalu menjaga keikhlasannya, keikhlasannya, akidahnya yang lurus, memberi pengaruh-pengaruh yang indah di dalam langkah-langkah kehidupannya. Di halaman 16 tercelanya perdebatan dalam agama. Kata beliau, wa tarkul jidali wal mirai wal khusumati fid din. Meninggalkan al-jidal, mira, dan khusumat dalam agama. Ini ada tiga istilah ya. Jidal, mira, khusumat. Meninggalkan jidal. Jidal itu apa? Jidal itu berdebat. Iya. Berdebat. Dan kata berdebat itu ada mengandung mana yang tajam ya. Di dalam mengubahkan apa yang dia inginkan atau di dalam menyampaikan itu debat. Ya, kalau mira ini lebih tajam lagi mira. Mira. Jadi kalau misalnya debat itu mungkin mira itu dia sudah habis-habisan. Kalau khusumat itu bertikai. Ya, dia mengajak orang bertikai, berantem, berkhusumat. Tapi kadang istilah jidal itu dipakai untuk makna yang bagus, bermakna diskusi, mendebat dengan ilmu. Iya. Tapi kalau mira dan khusumat, iya. Ini selalu analoginya kembali kepada hal yang kurang bagus. Apalagi mira ya. Ini bahasa di dalam hadis dikatakan al-mira fil Quran kufrun. Berdebat tentang Quran kekafiran, ya, mempertentangkannya. Iya. Dan al-khusumat, al-khusumat ini juga terkait dengan banyak hal yang kembali kepada perkara yang tidak baik. Tapi khusumat itu kadang dia berdebat bertentangan dengan orang membela kebenaran, itu hal yang baik, hal yang baik. Dan itu dari sebab istiqamah. Jadi di sini harus kita pahami bahwa kita ada perintah meninggalkan jidal, ya. Meninggalkan mira, meninggalkan khusumat. Mira saya sudah sebutkan hadisnya. Khusumat Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang banyak berdebat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan ketegasan sambil membacakan ayat. Kata beliau, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utu jadal." Tidaklah satu kaum itu tersesat setelah dia berada di atas petunjuk kecuali orang yang banyak berjidal. Kemudian beliau membaca, "Ma darabu laka, ma darabuhu laka, ma darabu laka matalan, bal hum qaumun khasimun. Ma darabu laka matalan illa jadala, bal hum qaumun khasimun." Tidaklah mereka berbuat perumpamaan atau perjidalan, membuat perumpamaan untuk kalian kecuali untuk berdebat. Bahkan mereka adalah kaum yang senang untuk bertikai, berdebat. Itu sifat kaum musyrikin. Karena itu umat Islam tidak boleh seperti itu. Sudah berlalu umat Islam itu mengambil apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, dia ikhlas di dalamnya, berserah diri, tunduk. Adapun memperdebatkan, menentang, bertikai, ini menunjukkan kurangnya keikhlasan, menunjukkan hilangnya sami'na wa ata'na, menjalankan dan sikap keyakinan hanya menjalankan perintah meninggalkan yang dilarang. Ini subhanallah, sebagian manusia ditimpa seperti itu. Jadi kalau dibacakan kepadanya ayat, ini ayat memerintah begini, dia tanya, itu ayat kenapa begitu? Ini ayat kenapa maknanya begini? Ya harusnya sudah dia tahu maknanya ayat itu apa, dia amalkan. Ini dia pertanyakan, dia debat. Nah, inilah sumber penyimpangan. Ya. Adapun umat Islam, mereka dituntut untuk tunduk, mendengar, patuh terhadap perintah. Ya. Demikianlah keyakinan yang benar itu. Maka jidal, mira dan khusumat secara umum tercela. Kalau ada yang baik, yang baiknya pada keadaan-keadaan tertentu. Misalnya kalau dia berjidal dengan kebaikan, dengan hujjah yang baik, nah itu tidak ada masalah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan sesuatu yang terbaik. Ya. Jidal yang membuahkan hasil, mengajak mereka kepada kebenaran, jidal dengan hujjah dan argumen, nah ini bagus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Dakwailah mereka ke jalan Allah dengan hikmah. Yang pertama dengan hikmah diajak. Diletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia belum menerima, diberi mau'izah hasanah, nasihat mendalam yang kuat menggetarkan hatinya. Ya. Tahapan berikutnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Mungkin ada syubhat, dikasih nasihat belum juga. Ada syubhat mungkin. Maka didebat pada apa yang diperlukan, tapi billati hiya ahsan, dengan hal yang terbaik. Membawa kebaikan untuk diri orang yang mendebatnya, kebaikan untuk orang yang dinasihati, ya. Dan menghasilkan manfaat dengan hujjah dan argumen yang ilmiah. Jelas ya? Adapun berdebat di dalam perkara yang jelas, ya, perkara yang jelas diperdebatkan. Ini hal yang aneh namanya. Ya. Itu bukan jalannya ahli sunnah. Perkara yang jelas diperdebatkan itu akan menjadi tidak jelas. Ya, ibaratnya kita di siang hari ini ada yang mengajak debat. Apa dalilnya matahari sedang terbit? Hah? Wah, debat sana sini. Ini saya ilmu begini. Di ujung-ujungnya jadi gak jelas nih matahari terbit atau tidak. Harusnya gak perlu diperdebatkan, sudah jelas. Apa lagi yang perlu di... Ya. Maka kadang berdebat seperti itu. Masukkan ke dalam hal yang tidak ada gunanya. Nah, ini yang dicela oleh as-salah. Tuntunan agama itu jelas, terang, diikuti. Kita tunduk, menerima. Ya. Debat itu dalam bentuk nasihat, dalam bentuk dakwah. Ya. Mereka para nabi mendebat kaumnya. Mereka dengarkan hujjah kaumnya dan dibantah oleh para nabi itu. Ya. Karena itu keliru juga ya orang yang mengatakan bahwa ahli sunnah itu tidak membolehkan berdebat. Itu keliru. Ya. Justru ahli sunnah kalau diperlukan untuk berdebat, mereka adalah orang yang paling pantas berdebat. Karena orang yang punya ilmu dan bisa menasihati. Justru kalau ahli sunnah diajak berdebat tidak mau dalam perkara yang ada maslahatnya, ya itu akan memberi kesan yang jelek terhadap kebenaran yang dia bawa. Memberikan kesan yang jelek terhadap kebenaran yang dia bawa. Karena itu Nabi mendebat orang-orang Yahudi dari Najran. Ibnu Abbas mendebat kaum Khawarij. Ya. Imam Ahmad mendebat orang-orang Jahmiyah. Tampak dari kebenaran itu. Ya, tapi ini juga orang-orang yang mendebatnya orang-orang yang berilmu. Ya. Jangan masuk di dalam hal-hal yang bukan keahliannya di situ. Diberikan kepada orang ahli. Nanti kalau tidak jadi pahlawan kesiangan nanti. Bahaya. Ya. Baik. Karena ada sebagian orang punya semangat ya. Oh, ini orang keliru, salah. Saya mau bantah. Dia bantah. Begitu keluar bantahnya jadi bumerang. Ya. Kebatilannya semakin berkibar. Nah, ini enggak boleh orang masuk seperti itu. Ya. Jadi menjelaskan kebatilan itu juga perlu ilmu. Perlu ilmu. Setelah itu di antara para sahabat banyak yang jago syair. Ya. Tapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dari sahabatnya ada yang membantah ucapan orang Quraisy dalam syair-syair yang menghujat Nabi, beliau memilih Hasan bin Thabit yang dipilih. Karena Hasan bin Thabit ini selain daripada beliau jago syair, beliau juga mengerti nasabnya orang-orang Quraisy. Ya. Sehingga sangat tepat sekali untuk menjawab. Karena itu diberi mimbar oleh Nabi Hasan bin Thabit. Dan Nabi berkata, "Uhju, balas serangan mereka wahai Hasan. Ruhul Kudus ma'ak, Jibril bersamamu." Ya, dari keutamaan orang yang membela agama Allah. Karena itu dianggap berjihad di sabilillah. Ya. Ada orang jahil masuk di dalam membantah. Belakangan ini sering ada apa namanya? Web-web ya. Situs-situs. Orang-orang jahil di belakangnya. Ya. Masuk menulis bantahan-bantahan, kadang membawakan apa namanya? Fitnah-fitnah, silap pendapat, kalamulan dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi keributan. Jadi semuanya masuk dalam hal yang dicela. Ya. Mengebebaskan manusia berdebat, saling bertikai, itu bukan penyelesaian. Baik. Karena itu para di pembahasan yang keempat saya sebutkan upaya para salaf menjauhkan umat dari hal-hal yang membahayakan agama. Ingat ini. Ini dari kesepakatan para ulama ya. Dinukil oleh Imam Qutaibah. Bahwa mereka seperti ini para as-salaf. Menganjurkan untuk meninggalkan perdebatan. Kenapa? Bahwa mereka punya keseriusan menjaga umat itu. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alibul lisan." Yang saya paling khawatirkan terhadap umatku adalah seorang munafik jago berbicara. Ya. Karena itu kadang dia punya dari kebenaran. Ya. Tahu dari kebenaran, tapi kalau oleh seorang munafik jago berbicara. Nah, karena itu enggak setiap orang diizinkan masuk di dalam hal yang seperti ini. Kaidah umumnya jidal, mira, khusumat, itu hendaknya seorang menjaga diri dari itu. Dia tinggalkan. Sebab keselamatan diri itu lebih penting dari semuanya. Ya. Kalau dia punya kemampuan untuk menjelaskan kebatilan, untuk memberi manfaat kepada umat, untuk mengajak orang yang sesat ke jalan yang lurus, nah ini terhadap orang yang punya kemampuan silahkan dia masuk dengan rincian yang telah kita sebutkan tadi. Dengan rincian yang telah kita sebutkan. Iya. Ini dari upaya para as-salaf menjaga umat dari segala hal yang membahayakan. Dari segala hal yang membahayakan. Ya. Firaun itu, perhatikan Firaun ya. Ya. Itu jago berbicara Firaun. Fasih berbicara. Sampai dia kalah pun masih bisa bicara Firaun. Iya. Dan ketika Firaun menantang Nabi Musa, ya. Kemudian dia datangkan tukang-tukang sihirnya. Dan tukang sihir Firaun mulai aksi, melemparkan tali-talinya dan tongkat-tongkatnya. Mereka sihir pandangan manusia menjadi apa? Ular-ular bergerak. Sampai Nabi Musa juga melihat seperti itu, tersihir. Karena itu sihirnya mereka disifatkan dalam Al-Quran, wajau bisihrin adzim. Mereka datang dengan sihir yang sangat dahsyat. Sihirnya siapa ini? Bukan sihir Firaun. Maka Allah perintah kepada Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Begitu terlempar tongkat Nabi Musa, jadi ular benaran. Tukang sihir melihat. Mereka jago sihir. Tahu ini ular yang mereka lempar tadi-tadi. Cuma mereka sihir mata-matanya. Ini tongkatnya jadi ular benaran. Makanya tukang sihir langsung sujud. Dan beriman. Sebab mereka tahu bahwa ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya begitu tukang sihirnya sujud masuk Islam. Harusnya kan Fir'aun sudah tahu. Iya kan? Tapi ternyata Fir'aun masih bisa bicara. Dengan kalimat yang ringkas dari Fir'aun ini, anak buahnya tetap mengikuti. Apa kata Fir'aun? Inna hadza lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Rupanya Nabi Musa ini adalah pembesar kalian yang selama ini mengajar kalian sihir. Perhatikan. Jadi subhanallah, Rasulullah mengatakan, yang saya paling khawatirkan terhadap umatku, seorang munafik, jago berbicara. Sebab ini jago berbicara, dia bisa berubah kebenaran menjadi apa? Kebatilan. Dia bisa kemas kebatilan itu dengan retorikanya, sehingga dipandang oleh orang dengan apa? Kebenaran. Oh, itu ada sebagian orang seperti itu. Iya. Dia sudah salah, tapi bisa digambarkan orang lain yang salah. Iya. Bahkan dia mengaku salah pun, yang tahu dia mengaku salah orang yang tahu bahwa dia salah aja. Orang yang tidak tahu dia salah, tidak tahu bahwa dia sudah mengaku. Nah, itu ada retorika orang-orang kadang apa punya keahlian seperti itu. Maka yang seperti ini, ya, yang menyebabkan kita diperintah menjaga dan umat ini dijauhkan dari as-salah. Jangan masuk. Rincian-rincian boleh berdebat dan sebagainya itu rincian untuk ulama orang-orang yang berilmu. Ada pun para penuntut ilmu orang-orang umum. Rinciannya seperti ini. Tinggalkan jidal, mira, khusumat. Itu aja dia tahu. Ada perincian boleh, kapan bolehnya. Itu urusannya orang yang berilmu. Tidak usah seorang yang belum sampai ke situ masuk di dalamnya. Iya. Dan belakangan ini sering ada perdebatan-perdebatan ya. Dan kita lihat sebagian orang yang berdebat. Iya, ternyata hasilnya dianggap dirinya mampu berdebat, dia tidak tahu masuk di dalamnya, malah dia membawa dampak yang jelek terhadap sunnah, terhadap kebenaran. Nah, ini adalah hal yang berbahaya. Karena itu hendaknya kita berhati-hati dari hal ini. Kemudian di halaman 17 disebutkan di sini oleh penulis mengusap di atas kedua sepatu. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya mengusap di atas kedua sepatu dengan pembahasan akidah? Ini dari fikih dan ilmu di dalam akidah wajib kita pahami. Para ulama ketika berbicara tentang akidah, garis pembahasan mereka di pembahasan akidah secara umum ada dua. Garis pembahasan besar yang pertama adalah mereka menguraikan tentang usulul iman, tentang keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat ada pembahasan tentang kubur, tentang alam barzah, tentang kematian, tentang kebangkitan, tentang syafaat, tentang pada mahsyar, tentang telaga, ya, tentang apa namanya, hisab, tentang mizan, timbangan, tentang jembatan, tentang surga, tentang neraka. Ini karena masuk di rangkaian keimanan pada hari akhirat. Dan ada keimanan kepada takdir yang buruk. Ini garis besar pembahasan yang pertama di pembahasan akidah. Garis besar yang kedua di pembahasan akidah di kalangan para ulama as-salaf, mereka membawakan pembahasan-pembahasan pokok yang merupakan ciri pembeda antara ahli al-haq dan ahli al-batil. Ciri yang membedakan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Ciri yang membedakan antara pengikut sunnah dan pengikut bidah. Ya, karena itu di buku akidah disinggung kecintaan kepada sahabat. Kecintaan kepada sahabat tidak masuk di dalam keimanan kepada, tidak masuk dalam salah satu rukun iman ya. Ya, nah. Tapi kenapa disinggung? Sebab ini yang ciri membedakan antara ahli sunnah dan syiah rafidah. Dan orang-orang nasibah yang mencela para sahabat atau sebagian sahabat. Adapun ahli sunnah mereka mengagungkan sahabat. Ya. Disinggung tentang ketaatan kepada pemerintah. Sebab ini ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan kaum khawarij. Disinggung tentang jihad dengan maknanya yang benarnya. Sebab ini yang membedakan antara ahli sunnah dengan kaum khawarij yang berlebihan di dalam makna jihad, ataupun kaum munafikin yang menolak dari jihad tersebut. Ya. Sebagaimana disinggung juga dari sebagian pembahasan fikih seperti ini, mengusap di atas kedua sepatu. Apa hubungannya? Ini bantahan terhadap kaum khawarij dan orang-orang syiah rafidah. Kaum khawarij itu mereka tidak berpendapat mengusap di atas sepatu, tidak boleh. Orang-orang syiah mereka kalau berwudu kakinya tidak dicuci, cuma diusap saja. Jadi mereka memandang bahwa mengusap itu bukan pada sepatu, pada kaki langsung dicuci. Maka di keyakinan ini penulis menegaskan bahwa hukum Islam, keyakinan dalam agama, yang diusap itu kalau mengusap di atas sepatu. Kalau kaki tanpa sepatu, kewajibannya bukan diusap tapi di apa? Dicuci. Kira-kira? Nah, sudah dipahami ini? Kenapa dimasukkan pembahasan ini di sini oleh penulis? Ini bantahan terhadap kelompok siapa tadi saya bilang? Kelompok Syiah Rafidah dan kelompok Khawarij. Iya. Dan ketentuan mengusap di atas kedua sepatu itu diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Sebagian ulama ada yang menyebutkan diriwayatkan oleh 80 orang sahabat. Jadi ini masyhur bahwa Nabi pernah berwudu, beliau mengusap di atas kedua sepatunya. Ya. Dan ini pembahasan fikih ya. Itu dibolehkan mengusap di atas kedua sepatu kapan? Kalau dia berwudu sempurna dulu, mencuci kaki. Setelah itu dia pakai sepatu. Jadi dia pakai sepatu dalam keadaan sudah berwudu sempurna, sudah suci. Nah, begitu dia batal wudunya, maka dia cukup berwudu sama seperti wudu biasanya, kecuali ketika mencuci kaki. Mencuci kaki diberi keringanan, tidak perlu dia lepas sepatunya. Dia ambil air, dia usap di atas sepatu saja. Maka itu sudah cukup wudu. Ini keringanan yang Allah berikan untuk umat Islam. Ya. Baik. Jadi ini dua pembahasan saya sudah uraikan ya, seputar penyebutan sebagian pembahasan fikih yang terkandung dalam buku-buku akidah. Kemudian yang kedua, keterkaitan mengusap di atas sepatu dalam akidah salaf. Ya. Di halaman 18, kewajiban jihad bersama penguasa. Kata beliau, wal jihadu ma kulli khalifah, jihadul kuffar, laka jihaduhu wa alaihi syarruhu. Jihad bersama khalifah, yaitu jihad terhadap orang-orang kafir. Untuk engkau pahala jihadnya, sedangkan kejelekannya terhadap dirinya sendiri. Biasanya poinkan tiga pembahasan. Yang pertama syariat jihad, yang kedua jihad bersama penguasa, dan yang ketiga kejelekan penguasa tidak mempengaruhi pensyariatan jihad. Tiga pembahasan. Kalimat jihad, kalimat di masa ini karena sebagian orang takut mengucapkannya. Ya. Nah ini keliru ya, ini kalimat-kalimat syar'i. Kata jihad ini. Hanya-hanya perlu diluruskan. Kalau ada orang yang salah pemahamannya, perlu diluruskan pemahamannya. Karena itu orang yang keliru di pembahasan jihad, itu banyak-banyak orang yang menyimpang akidahnya. Orang yang tidak lurus, apa? Akidahnya. Sebab kalau dia pernah belajar akidah salaf yang lurus, dia kan lurus juga dalam berjihadnya. Lurus juga dalam berjihadnya. Iya. Jadi jihad adalah hal yang disyariatkan. Tidak ada keraguan dalam hal itu. Dia jihad itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menegakkan, gugur kewajibannya terhadap yang lain. Iya. Tapi syariat jihad itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ikhlas di dalam jihadnya untuk meninggikan kalimat Allah. Yang kedua dari syarat jihad, harus dipimpin oleh pimpinan negara. Dan yang ketiga dari syarat jihad, harus memiliki kekuatan, kemampuan. Yang ketiga dari syarat jihad, kaum muslimin harus punya wilayah kekuasaan. Dan yang keempat dari syarat jihad, jihadnya tersebut tidak membawa mafsadat yang lebih besar. Ini jihad, lima syarat yang saya maksud, jihad melawan apa? Orang kafir ya. Adapun jihad dengan makna umumnya, luas jihad itu. Kalau makna umum, ada jihad melawan diri sendiri, ada jihad melawan syaitan, ada jihad melawan kaum munafikin, pelaku dosa dan maksiat, ada jihad terhadap orang kafir dan kaum munafikin. Jelas ya? Jadi lihat, kalau di bahasa umumnya jihad itu kata Ibnu Qayyim 13 tingkatan. Itu semuanya jihad. Salah satu tingkatannya adalah jihad terhadap orang kafir secara fisik. Nah, ini jihad terhadap orang kafir secara fisik, lima syarat saya sebutkan tadi. Yang pertama, apa tadi? Ikhlas, dia berjihad untuk meninggikan kalimat Allah. Yang kedua, harus bersama penguasa. Ini yang dibahas oleh penulis ini, kita akan detailkan nanti. Yang ketiga, harus punya kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan, tidak ada syariat jihad. Karena itu di Mekah, ada jihadnya Nabi dan para sahabat di Mekah dengan tangan? Tidak, bahkan dilarang di Mekah. Allah firman dalam Al-Quran, alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiakum wa aqimush shalaata wa atuuz zakaata. Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan kalian, tapi tegakkan salat dan keluarkan zakat. Di Mekah dilarang berjihad. Kenapa? Tidak ada kemampuan. Bahkan di akhir zaman, ketika Imam Mahdi keluar, begitu Ya'juj dan Ma'juj keluar, tidak ada yang bisa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Maka kemana Imam Mahdi dan Nabi Isa waktu itu? Allah perintah supaya mereka, Imam Mahdi, Nabi Isa, dan kaum muslimin naik ke Bukit Tur, bersembunyi di gunung. Karena apa? Ya'juj dan Ma'juj ini tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak bisa dikalahkan oleh mereka. Jadi tidak ada kekuatan. Jadi syaratkan harus ada kekuatan. Ya. Jangan mengatakan jihad, oh gampang. Ambil saja bom, pergi bunuh diri. Ya. Tidak disebutkan di dalam hadis ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar. Kalian, ya mah tidak bisa. Ya itu kan masa maju kan teknologi ada. Kan begitu. Jadi sudah lewat, Imam Mahdi belum lagi keluar. Ya. Tapi tidak disebut di dalam hadis. Kalian lakukan saja bom bunuh diri. Ya ada, disuruh bersembunyi. Karena syarat jihad harus punya apa? Kemampuan. Kita ini bukan agama mengajari kita mati konyol. Mati tidak ada manfaatnya. Darah itu jiwa seorang muslim berharga di sisi Allah. Kalau dia dikorbankan, harus dikorbankan untuk sesuatu yang besar. Nah, itulah syariat jihad. Dikorbankan dengan sesuatu yang tidak ada harganya. Satu melakukan bom bunuh diri, mati 100 orang lebih. Tapi luar biasa kerusakan di belakangnya, dia mencoreng Islam dan kaum muslimin. Berbagai manusia kaum muslimin tertindas, terdolimi, disempitkan gara-gara perbuatan satu orang. Ini contohnya kejadian di bom Bali dan sebagainya. Orang-orang jahil, tidak mengerti. Orang-orang yang tersesat jalannya. Tapi kan di Filistin, mereka anggap dirinya berjihad, itu juga keliru. Masuk satu orang, lakukan bom bunuh diri. Orang Yahudinya mati 7 orang, 10 orang. Yahudi balas. Berapa orang yang mati, kaum muslimin? Kejadian yang paling terakhir, belum lama, lebih 1000 orang, subhanallah. Sedemikian murahnya harga 1000 orang kaum muslimin hanya untuk 7 atau 10 orang Yahudi. Ini sudah keliru. Tidak benar jalan jihad yang seperti itu. Apalagi kalau kita bandingkan yang kehidupan Nabi. Beri contoh lain. Di perjanjian Hudaybiyah, Nabi dan para sahabat jumlahnya lebih 1000 orang. Hampir 1400 orang. Jumlah banyak atau sedikit ini? Banyak. Tapi mereka menghadapi kaum musyrikin lebih 10.000 orang. Makanya Nabi mengatakan perjanjian di Hudaybiyah. Tanda tangan ini perjanjian untuk tidak saling berperang selama 10 tahun. Tahun itu tidak boleh haji. Kalau ada muslim dari Mekah ke Medina, wajib dikembalikan ke Mekah. Tidak boleh ditampung oleh Nabi. Subhanallah. Sebagian dari poin perjanjian memberatkan. Sampai Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, apakah kita terima kehinaan dalam agama kita? Bukankah kalau kita mati, matinya mati syahid, mereka dalam neraka? Kata Nabi ya. Dan saya adalah seorang Nabi. Demikian Allah memerintah. Tidak ada waktu itu sahabat, ya Rasulullah, kita sikat saja. Tapi kalau kita mati, mati syahid. Ini bukan masalah konyol, masalah mati saja. Kalau masalah mati saja itu pikirannya orang frustasi. Bosan hidup. Gampang mati itu. Sisa pasang bom, ledakan, selesai. Tenang, mati. Kan begitu. Tapi Islam tidak seperti itu. Seorang memikirkan maslahat untuk siapa? Kaum muslimin. Itu yang harus dipahami. Ini inti dari agama, harus dipahami. Kemudian syarat yang keempat dari syarat. Ya, tadi apa? Harus punya wilayah, kekuasaan. Karena itu tidak ada perintah berjihad kecuali setelah Nabi pindah di Madinah. Setelah terbentuk khilafah Islamiyah, ada wilayah kekuasaan. Jadi kalau dia ingin berjihad tidak ada wilayah kekuasaannya, ini dari hal yang keluar dari tuntunan syariat. Kemudian yang kelima, tidak boleh dia menegakkan jihad yang melahirkan mafsadat lebih besar. Karena itu kata Alif bin Abdissalam, beliau menyimpulkan dalil-dalil di pembahasan. Kata beliau, setiap jihad yang akan mengakibatkan kekalahan kaum muslimin dan kerugian terhadap kaum muslimin tidak membawa kemaslahatan, maka itu tidak boleh untuk ditegakkan. Ini lima ketentuan, lima syarat. Diperhatikan ya, indah Islam itu. Pembahasan yang kedua, jihad bersama penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Sungguhnya imam itu, pemimpin itu adalah perisai. Harus dilakukan peperangan di belakangnya. Kalau buat perang harus di belakang apa? Imam. Karena dalam bahasa Al-Qur'an hadis intiru, sambut seruan pemimpin. Jika stumfir tumpan tiru, apabila pemimpin menyuruh kalian berjihad, maka ikuti seruan. Selalu datang kepada siapa? Pemimpin. Karena itu tidak boleh seorang dalam negara di Indonesia ini ada yang berkata kita jihad ke Filistin. Walaupun kaum muslimin perlu di sana bantuan. Sebab kalau dia bahasakan jihad, dia di dalam negara, ada pimpinan negara, maka tidak boleh ada jihad kalau tidak dibawa bendera siapa? Pimpinan negara. Harus paham hukum syari'i, bukan sekedar semangat saja. Ya semua orang sedih ya, saudaranya ditindas, dizalimi, kita sedih. Ya. Tapi tidak boleh seorang berbuat sesuatu di luar batasan apa? Batasan syariat. Ya harus dipahami. Ya. Dan ini juga dari kebodohan orang-orang ISIS ini. Ya, mereka menganggap bikin negara. Ya. Bikin negara. Mana wilayah kekuasaannya? Hanya menyebut sebagian, merebut sebagian wilayah. Ya. Sekarang lagi apa? Rebut-rebutan. Terus mengangkat pemimpin. Siapa yang mengangkatnya? Ya. Pemimpin Majhul Abu Bakar Baghdadi tiba-tiba muncul khutbah Jumat memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Ya. Siapa yang melantiknya? Siapa yang pernah mengakuinya? Pemimpin itu di dalam Islam dia syah sebagai pemimpin dengan salah satu dari tiga ketentuan. Ketentuan yang pertama, dia dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Dipilih oleh tokoh-tokoh terkemuka di dalam negeri itu. Ya. Dari ulamanya, dari pemerintahnya, dari orang yang dipandang di dalam negeri itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin yang syah adalah dia mendapatkan limpahan kekuasaan dari pemimpin setelah sebelumnya. Seperti Umar bin Khattab. Beliau mendapatkan limpahan kekuasaan dari siapa? Abu Bakar. Abu Bakar berkata, khalifah setelah Umar. Selesai. Dan yang ketiga ini, di kondisi apabila ada yang berkuasa dengan kekuatannya, dia memberontak misalnya, melakukan hal yang salah. Sudah terlanjur berkuasa, maka untuk menjaga supaya tidak terjadi pertumpahan darah yang banyak, kekuasaan dia syah sebagai pemimpin. Setelah itu ketiga, Abdul Malik bin Marwan menggulingkan Abdullah bin Zubair, maka sahabat yang masih hidup waktu itu membaiat Abdul Malik. Dibaiat untuk menjaga kebersamaan. Sekarang ISIS ini di mana negerinya? Ya, mana wilayahnya? Salah satu ciri sebuah negara, kata Imam Ahmad, kamu masuk di sebuah negeri, kamu tanya kepada pimpinan negeri itu, siapa pimpinanmu, semuanya menunjuk ke sana, itulah pimpinan negara. Ya. Ini sembarangan saja. Mereka bikin apa? Kepemimpinan-kepemimpinan. Apalagi dengan gaya-gaya jihad yang mereka lakukan. Itu bukan perbuatan jihad, itu perbuatan jahat namanya. Tidak ada dari umat Islam seperti itu. Kaum muslimin yang tidak sepaham sama mereka disembelih. Orang kafir yang terikat perjanjian dihalalkan darahnya. Kafir, kalau dia kafir, dan semua kafir boleh dibunuh. Kafir itu ada empat. Tiga yang tidak boleh dibunuh, satu saja yang boleh dibunuh. Itu pun boleh dibunuh dengan proses jihad. Dengan syarat yang kita sebutkan. Ini bukan agama. Agama amuradul di dalamnya. Ribut-ribut teriannya. Semuanya ada aturan yang jelas agama kita. Tuntunan yang indah. Karena itu tidak ada syariat yang lebih indah daripada syariat Islam ini. Ya. Di prinsip jihad kita itu adalah meninggikan kalimat Allah. Ya. Bukan maksud utama membunuh, bukan. Bukan maksud utama menumpahkan darah. Ya. Tapi untuk meninggikan kalimat Allah. Karena itu di dalam jihadnya pun tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, bahkan pendeta yang berada di tempat ibadahnya tidak boleh dibunuh. Karena tidak ada andilnya dalam peperangan. Ya. Ini orang-orang ISIS ini anggotanya saja yang main Facebook saja disembeli sama mereka. Ini orang-orang kalau mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, di mana tuntunan Islam yang mengajari mereka? Ya. Ini karena digambarkan dinisbatkan kepada Islam. Dan kita semua tahu ya bahwa di sebuah cerita itu, di sebuah kisah, kadang ada skenario di belakangnya, ada sutradara yang mengatur di belakangnya. Ya, itu bukan urusan kita. Ya. Dan itu pasti ada tangan-tangan yang mengatur di belakangnya. Hanya saja sebagai umat Islam, kalau dia nisbatkan ini ajaran Islam, kita sudah tahu itu bukan ajaran Islam. Lain dalam Islam mengajarkan seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari akidah yang benar. Sebab akidah yang benar ini akan memberikan keteguhan kepada kita, mudah memandang peristiwa-peristiwa seperti itu. Kalau kita kenal akidah yang benar. Pembahasan yang ketiga, kejelekan penguasa tidak mempengaruhi pensyariatan jihad. Jadi penguasa itu syariat jihad di tangannya. Dia penguasa yang salih maupun tidak salih, taat maupun tidak taat, jihad di tangan penguasa. Kalau penguasanya tidak salih, fajir, banyak berbuat maksiat, dia menyuruh jihad, kita ikut di belakangnya. Karena keberkahan bersama jemaah itu lebih baik daripada bersendiri keluar dari jamaah. Kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara itu satu jamaah. Satu jamaah. Dan itulah kehidupan kaum muslimin. Baik. Kayaknya waktu ini sudah habis ya. InsyaAllah ta'ala kelanjutan pembahasan kita kaji nanti pada pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu 5 menit untuk tanya jawab materi. Saya berbicara seandainya. Ini sesuatu yang belum terjadi, alhamdulillah. Semoga tidak terjadi. Ya, tapi kalau terjadi, ada hukum-hukumnya. Ya, ada hukum-hukum. Ada hukum-hukum pembahasan itu banyak sudut. Banyak sudut. Saya kira saya agak sulit menerangkan dua jenis seperti ini. Ya, banyak sudut yang perlu dilihat dari sisi alasan, hubungan. Apa masalah yang dibahas, ya, kemudian bagaimana proses dan sebagainya, itu kan ada hukum-hukum terkait dengannya. Karena jihad itu pembahasannya banyak, ada di pembahasan jihad, ada di pembahasan kitalah ahlul bughat, ada di pembahasan difa, ya, ada di pembahasan apa namanya dia membela diri, membela hak, itu banyak pembahasan. Baik. Jadi ini sebenarnya kejadian-kejadian Yaman. Kita ini di Indonesia. Apa yang terjadi di Yaman, biarlah itu urusannya orang-orang Yaman. Jadi kalau para ulama Yaman di sana memandang, ya mereka untuk bersabar, ya mereka adalah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, ya punya hak, mengerti akan negeri. Adapun kalau dia dari ulama di luar dari negeri Yaman, ya. Itu ada hukum-hukum terkait dengan masalah memfatwakan jihad di sebuah negeri. Fatwa memberikan ketentuan jihad itu urusan pemerintah dan siapa yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu guru kami Syekh Shalih Fauzan itu selalu mengingatkan bahwa tidak ada yang berhak memberikan fatwa jihad tempat apapun di negeri ini kecuali pemerintah. Kecuali pemerintah. Ya, karena itu ketika Saudi Arabia menyerang, melakukan pembelaan terhadap pemerintah resmi, menyerang kaum Syiah Al-Houthi, ya, itu ada dukungan dari fatwa ulama besarnya di sana. Ya, itu sebenarnya yang menyelesaikan masalah. Lihat ketika ulama besarnya berfatwa, ya, negara yang bergerak, ada hasilnya, berbuah hasil. Ya, itulah kenapa selalu dikatakan bahwa jihad ini urusannya kembali kepada Allah, pemerintah. Sebab kalau orang-orang itu tidak jelas, ribut saja ujung-ujungnya. Ya, dan itu sudah terbukti. Ya. Ketika ada yang selain bukan wewenangnya memberi fatwa dalam hal itu, ya, tidak kelihatan hasilnya. Tidak kelihatan dari apa? Hasilnya. Dan ulama Yaman sangat benar di dalam kesabaran mereka. Ya, Saudi saja dengan sedemikian banyaknya, mereka koalisi lagi di dalam menghadapi Syiah Al-Houthi. Ya, dengan persenjataannya yang canggih, berapa bulan mereka mengumpul. Kira-kira kalau orang Yaman diminta untuk hal tersebut tanpa ada bantuan dengan persenjataan, bisakah mereka menghadapi? Harus dipikir kekuatan. Ya. Karena itu dari hikmah dan kebijaksanaan apa yang dilakukan oleh para masyayikh Yaman. Jadi dalam hal ini, ya, setiap orang tahu saja berbaik sangka dan dia menghormati ahlul ilm, ya, menghormati ijtihad para ulama, dan dia tahu kaidah-kaidah syariat, maka itu insyaallah taala akan bagus hasilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan saudara-saudara kita di Yaman, memberikan untuk mereka kedamaian di dalam negerinya, mengusir dari musuh-musuh mereka kaum Syiah Al-Husa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat kehancuran dan kebinasaan mereka dan memberikan ketentraman kepada saudara-saudara kita yang berada di Yaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kaum muslimin di atas kebenaran dan menjauhkan segala mereka dari segala percekcokan dan silam pendapat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik. Pertanyaan terakhir. Silakan. Ya. Ya. Mari kita usulkan ke pemerintah agar supaya kalau setiap Ramadan jangan ada yang memberi keputusan masuk atau keluar Ramadan kecuali pemerintah saja. Ya. Sebab itu asalnya memang kewajiban pemerintah. Salah ya ada yang berkata, saya pernah baca statement sebagian tokoh agama di Indonesia ini, semoga Allah memberi hidayah kepada beliau. Ya, beliau berkata bahwa masuk keluarnya Ramadan itu bukan urusan pemerintah. Dan itu salah besar. Ya, salah besar. Itu bukan pemikiran dibangun di atas akidah yang lurus. Kalau akidah yang lurus, ini pemerintah tugasnya menyatukan. Ya, kalau pemahaman yang benar, di buku-buku fikih disebutkan dari kewajiban pemerintah, dia menentukan masuk dan keluarnya Ramadan. Itu bukan tugas orang per orang. Kenapa? Sebab ini masalah melihat hilal, hilalnya benar dilihat. Itu urusan pengadilan. Ada sisi pembuktian, kemudian harus dipastikan orang yang bersaksinya melihatnya. Itu urusan pengadilan, bukan urusan organisasi, apalagi orang per orang. Dia cuma punya teropong sana pergi ke Cakung. Ya, ceker-ceker di Cakung sana. Ya. Ini enggak benar ya seperti itu. Ya. Kalau dia mengaku melihat, datangkan ke pengadilan. Dilihat orang ini sudah pernah ada cacat dalam pengadilan sebelumnya tidak, bisa diterima persaksiannya atau tidak. Dia lulus di situ, diperiksa dari indera penglihatannya. Siapa tahu matanya bermasalah. Ya. Itu dipastikan. Setelah itu diperiksa dari keahliannya melihat. Kamu lihat hilal itu kapan? Ya. Oh, saya lihat hilal. Kemarin ada berita, ada yang semua di titik pemerintah, tidak ada yang melihat. Kecuali satu titik di Cakung. Hebat sekali bisa melihat dengan terowong ya, 2 tahun lalu kalau tidak salah kejadian. Waktu itu sholat maghrib, kalau saya tidak salah di Jakarta jam 5 lewat 50. dia melihatnya jam 5 lewat 44 atau berapa begitu. Yang jelas sebelum waktu maghrib. Ya. Jadi kalau dia melihat di jam sebelum waktu maghrib, itu sudah salah menurut kesepakatan ulama. Karena hilal itu hanya syah dilihat kapan setelah matahari terbenam. Nah itu tidak ada silam pendapat sepakat ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla. Jadi hilal dianggap syah dilihat kalau matahari sudah apa? Terbenam. Ini belum lagi matahari terbenam dia sudah lihat hilal. Ya. Maka ini cara melihatnya tidak benar. Karena itu kenapa perlu pengadilan? Ya. Sebab itu masalah pembuktian. Kemudian sisi yang dipahami dan disepakati di kaidah fikih, hukum qadhi yarfa'u khilaf. Hukum seorang qadhi itu mengangkat silam pendapat. Ya, karena itu saya berulang kali menyarankan ke pemerintah supaya bersikap tegas. Ya. Bersikap tegas. Itu lebih hebat di masa Soeharto dulu. Enggak ada yang berani memberikan keputusan masuk keluarnya orang-orang ketapan pemerintah. Nah, itu bersatu kaum muslimin, enggak pernah kita ribut-ribut. Dalam masalah apa? Masalah lebaran. Sebab memang itu tugas pemerintah. Dia punya power. Ya. Tugasnya menyatukan hati. Ya. Kalau pemerintah pakai cara yang salah dalam hal itu, kita diperintah mengikutinya. Ya. Kalau dia benar, pahala untuk semuanya. Dia salah, dosa ini dia yang tanggung. Sebab dia buat ke. Tapi kita tidak boleh keluar dari kebersamaan. Nah ini prinsip dalam kehidupan bersama. Karena itu kalau mau bicara tentang tata negara dan bagaimana merekatkan setiap komponen dalam negara itu solusinya dalam Islam. Tapi banyak orang tidak memahami. Banyak orang tidak memahami. Nah ini beberapa hal yang sekilas ya saya terangkan. Saya kembali ke fokus masalah masuk dan keluarnya Ramadan itu harus diikat dengan kebersamaan. Harus dengan kebersamaan dipimpin oleh pimpinan negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yawma tashumun wal fitru yawma tufthirun wal adha yawma tudhahun." Puasa itu adalah hari kalian semua berpuasa. Dan berbuka hari kalian semua berbuka. Dan Idul Adha hari kalian semua menyembelih. Disandarkan kepada keseluruhan, yaitu urusannya urusan pemerintahan. Oke. Baik. Jadi mungkin yang bisa saya jawab untuk pertemuan ini. Insyaallah kalau ada pertanyaan lain kita jawab di sisa sesi yang akan datang insyaallah di pelajaran-pelajaran. Kalau yang sudah ada 1 2 3 4 pertemuan atau 5 ya, pertemuan lagi. Ya insyaallah taala mudah-mudahan masih ada waktu yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, menerangi hati kita dengan semangat hidayah dan petunjuk. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.